إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bulan Ramadan yang dulu kita rindukan, dulu kita nanti-nantikan, tak terasa sudah hampir sebulan penuh kita bersamanya, dan dia benar-benar sudah bertekad untuk pergi kembali meninggalkan kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita melihat diri kita, mengevaluasi amalan-amalan kita. Barang siapa yang mendapati dirinya telah bersungguh-sungguh, telah benar-benar melakukan amalan dan mempergunakan peluang-peluang ibadah yang sangat agung ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di sisa Ramadan yang terakhir ini untuk disempurnakan. Sebaliknya, apabila kita dapati diri kita masih sangat kurang di dalam memanfaatkan setiap waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbekal demi perjalanan kita setelah kematian, maka hendaklah kita berusaha menutup bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Dan jemaah sekalian, lebih baik kita mulai dengan penuh kekurangan namun kita tutup dengan lebih baik, dengan penuh kebaikan, daripada kita mulai dengan kebaikan-kebaikan namun kita tutup dengan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung pengakhirannya. Dikatakan oleh para ulama, al-ibratu bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat, yang menjadi patokan di dalam amalan seseorang adalah sempurnanya akhir amalannya, bukan kurangnya awal dari amalannya. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita berusaha untuk menutup bulan Ramadan ini dengan yang lebih baik, terlebih jika kita dapati masih sangat banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apalagi kalau ternyata bulan Ramadan ini masih kita isi dengan perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan sia-sia, maka masih ada waktu bagi kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah yang lebih baik dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jemaah sekalian, pada malam ini insyaallah taala kita akan memasuki malam 27 Ramadan. Dan malam ini kata para ulama adalah malam yang paling banyak terjadinya Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di salah satu dari seluruh 10 hari di bulan, di akhir bulan Ramadan, tetapi yang paling banyak terjadi adalah 27 Ramadan. Dan 4 malam yang tersisa ini, 27 sampai 30, semuanya masih berpotensi untuk terjadinya Lailatul Qadar. yang mana kita sudah mengetahui keutamaan besar di malam tersebut, barang siapa yang beribadah kepada Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu amal soleh yang dilakukan seseorang di malam tersebut lebih baik pahalanya dibanding amalan yang dilakukan selama 1000 bulan tanpa henti. Andai seseorang beramal 1000 bulan tanpa henti, tanpa istirahat, maka semalam dia beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Oleh karena jemaah sekalian, jangan sia-siakan, manfaatkan waktu-waktu yang tersisa ini untuk bertobat kepada Allah, beristighfar atas kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kita, kemudian meningkatkan ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Oleh karenanya, khusus di malam Lailatul Qadar, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang hendak aku baca kalau aku mengetahui ini adalah Lailatul Qadar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan beliau untuk banyak berdoa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Inilah jemaah sekalian, harapan terbesar kita di bulan yang penuh berkah ini, dianugerahkan pemaafan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir-akhir Ramadan ini masih ada waktu bagi kita, masih ada peluang besar dan kesempatan besar bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masih ada ibadah yang sangat agung, yaitu mengeluarkan zakatul fitr. Hendaklah kita keluarkan zakat fitri kita, yaitu setiap satu orang muslim, kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, kita keluarkan sebanyak satu sok beras atau makanan pokok yang biasa kita makan, atau senilai 2,5 kilogram sampai 3 kilogram beras. Ini jemaah sekalian juga termasuk amalan penutupan yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sha'im minal ladwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci terhadap orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang haram yang dia lakukan selama puasa, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka di akhir Ramadan ini kita mendapatkan peluang untuk menyucikan dosa-dosa kita dengan zakat fitri, dan juga mendekatkan diri kita kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, agar kita kemudian menyadari bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian jemaah sekalian, juga jangan kita lupakan bagaimana perjalanan kita setelah bulan Ramadan, kemana arah langkah kita setelah bulan Ramadan. Apakah kita masih dalam langkah-langkah ketaatan kepada Allah, ataukah ternyata syaitan kembali berhasil menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan dosa? Oleh karenanya jemaah sekalian, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah bulan Ramadan, karena kondisi saat itu berbeda dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan mengikat setan-setan, membuka pintu rahmat-Nya lebih luas dan ampunannya lebih besar, dan lebih banyak hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka. Tapi jemaah sekalian, ketika bulan Ramadan berlalu, setan-setan yang terbelenggu itu kemudian sudah terlepas, dan mereka sudah lama menunggu kita sebulan penuh untuk kemudian menyesatkan kita. Oleh karena jemaah sekalian, paling tidak ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Semoga dengan 3 perkara ini kita akan terus istiqamah walaupun bulan Ramadan telah berlalu. Yang pertama jemaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat dunia, apakah itu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat kehidupan, nikmat istri dan anak-anak kita syukuri. Dan terutama jemaah sekalian, yang lebih patut kita syukuri adalah nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah pertemukan kita di bulan Ramadan dan Allah berikan kepada kita hidayah untuk berpuasa sebulan penuh, untuk melakukan salat 5 waktu, untuk melakukan salat tarawih, untuk berzakat dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Ini perlu disyukuri. Ini nikmat yang sangat besar jemaah sekalian. Lebih dari semua nikmat-nikmat duniawi yang pernah Allah berikan kepada kita. Dan Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tetapi kalau kamu ingkar, tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Dan jemaah sekalian, hakikat kesyukuran adalah beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah yang disebut dengan bersyukur. Orang yang beribadah kepada Allah itulah orang yang bersyukur. Orang yang melanggar perintah Allah dan melakukan apa yang Allah larang, maka dialah orang yang tidak bersyukur. Padahal jemaah sekalian, tatkala kita bersyukur, kita pada hakikatnya belum mampu untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa belum mampu jemaah sekalian? Dan sampai kapanpun pada hakikatnya kita tidak akan mampu bersyukur, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita begitu banyak, sementara ibadah yang kita lakukan sangat sedikit. Ibadah yang kita kerjakan bisa dihitung dengan jari. Adapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh begitu banyak, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Di sisi lain jemaah sekalian, dosa-dosa yang kita kerjakan juga ternyata tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Kemudian, tatkala kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan satu ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan itu sendiri adalah nikmat Allah yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya juga nikmat Allah yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Terus demikian jemaah sekalian, nikmat Allah tiada henti diberikan kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa kita belum mampu bersyukur, kenapa kemudian kita sudah berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang Allah berikan kepada kita? Dan jemaah sekalian, manfaat bersyukur setelah kita melakukan ibadah-ibadah juga agar kita tidak muncul sifat ujub, sifat kagum terhadap diri kita, apalagi sifat sombong, sehingga kita sudah merasa orang baik, kita sudah merasa menjadi orang baik. Bahkan sebagian orang berani memastikan dirinya sudah diampuni oleh Allah dan amalannya sudah diterima. Jemaah sekalian, kita belum tahu apakah amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karenanya jemaah sekalian, yang kedua yang harus kita lakukan adalah berharap-harap cemas. Berharap-harap cemas. Semoga saja amal ibadah yang kita kerjakan selama sebulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni. Jemaah sekalian, tidak ada satupun yang bisa memastikan amal ibadahnya sudah diterima oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa memastikan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, terlebih lagi memastikan dia akan masuk surga dan selamat dari neraka. Jemaah sekalian, kita hanya bisa berharap-harap cemas. Kuatkan harapan kepada Allah dan takut jangan sampai Allah tidak menerima amalan kita. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman yang Allah puji dalam Al-Qur'an, mereka ibadahnya begitu hebat di bulan Ramadan. Tetapi jemaah sekalian, mereka masih berharap-harap cemas. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Beliau berkata, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang Allah puji dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ya Rasulullah, orang-orang yang telah melakukan sejumlah amalan yang besar, tetapi hati mereka merasa takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, huwa alladhi yasriku wa yazni wa yashrabul khamar wa yakhafu Allah azza wa jalla. Apakah orang yang melakukan amalan ini kemudian dia takut kepada Allah karena dia mencuri, berzina dan minum khamar sehingga dia takut kepada Allah? Maka jemaah sekalian, perhatikanlah apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La ya binta Abi Bakar." Tidak, wahai anaknya Abu Bakar. "Ya binta Siddiq." Wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla." Tetapi orang-orang beriman yang Allah puji, mereka telah beramal dan mereka takut kepada Allah bukan karena mereka berbuat dosa, tetapi karena mereka melakukan solat, karena mereka berpuasa dan bersedekah, kemudian mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka takut jemaah sekalian? Mereka takut ibadahnya masih penuh dengan kekurangan. Mereka takut dosa-dosa mereka menghalangi diterimanya amal ibadah mereka. Mereka takut ujub, sifat bangga diri, sifat kagum terhadap kebaikan diri, apalagi kesombongan menghalangi diterimanya amal-amal ibadah mereka jemaah sekalian. Makanya mereka takut. Apalagi orang yang berbuat dosa sudah sepatutnya lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jemaah sekalian, hendaklah kita perbanyak berdoa di bulan yang agung ini. Masih ada waktu bagi kita. Dan juga setelah Ramadan, kita perbanyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pun senantiasa berdoa, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di dalam agamamu, dalam menjalankan perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-Mu. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah solat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Yang ketiga, yang terakhir jemaah sekalian, yang hendaklah senantiasa kita lakukan agar kita tetap istiqamah bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga sampai berlalu bulan Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita, adalah hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Hendaklah senantiasa kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian yang harus kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukannya, bertakwa kepada Allah, agar kita mendapatkan satu tanda yang besar bahwa kita telah sukses di dalam melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita tujuan dari ibadah, khususnya ibadah puasa, adalah demi meraih derajat ketakwaan, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, apabila seseorang ketika berlalu bulan Ramadan, berlalu pula ketaatan-ketaatannya, dia kembali melakukan dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan sebelum bulan Ramadan, padahal dia sudah bertaubat selama Ramadan, maka berarti pendidikan yang dia lalui dalam sekolah Ramadan tidak berhasil, tidak sukses. Bahkan itu adalah tanda yang besar seluruh amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah. Jemaah sekalian, memang kita tidak mungkin tahu secara pasti apakah amalan kita diterima oleh Allah atau tidak, tetapi ada tanda yang besar yang dengannya kita bisa mengetahui, walaupun tidak bisa memastikan, tapi itu adalah tanda yang besar amalan kita diterima atau ditolak. Apa itu jemaah sekalian? Kalau kita dianugerahkan ketaatan kepada Allah setelah bulan Ramadan, itu adalah tanda yang sangat besar amal-amal kita selama Ramadan diterima. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa setelah bulan Ramadan, kita tinggalkan ketaatan kepada Allah, itu adalah tanda yang besar amalan kita tertolak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, "Fa inna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amalin salihin ba'dahu, kama qala ba'duhum, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha." Sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk melakukan amal soleh yang lain setelah itu. Sebagaimana dikatakan para ulama, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran dari perbuatan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan pasca Ramadan. Semoga dengan itu menjadi tanda yang besar dan menjadi sebab juga agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita masuk bulan Syawal, pada tanggal 2 Syawal sampai berakhir bulan Syawal, kita sudah disambut dengan amal-amal ibadah yang sangat agung. Yang paling utama tentunya mentauhidkan Allah dan menjauhi semua perbuatan syirik, kemudian melakukan solat 5 waktu. Dan juga jemaah sekalian, kita sudah disambut dengan satu amalan yang agung, puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Kita sudah disambut jemaah sekalian dengan berbagai macam ibadah-ibadah maupun yang wajib dan sunnah, agar kita tetap dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita, sebagaimana pesan Allah kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya sampai akhir hayat kita, dan menyelamatkan kita dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan dan perbuatan-perbuatan dosa, serta menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.